الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqhu al-muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan salatul khauf. Dan telah kita sebutkan satu keadaan tentang tata cara pelaksanaan salatul khauf, yaitu apabila musuh berada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat, dengan cara yang telah dijelaskan, disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala dan yang lainnya. Kemudian kita masuki cara yang kedua. Cara yang kedua ini menerangkan tentang tata cara salatul khauf apabila musuh berada di arah kiblat, sehingga kaum muslimin pada saat mereka mengerjakan salat, maka mereka mengarah ke kiblat, menghadap ke kiblat, dan di hadapan mereka merupakan arah musuh. Disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatul khauf. Aku menghadiri salatul khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa saffana saffaini khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam membuat kami menjadi dua saf. Menjadi dua saf. Jadi pada keadaan yang kedua ini, mereka semuanya ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam membagi mereka menjadi dua saf. Wal aduwwu bainana wa bainal qiblah. Dan musuh berada di antara kami dengan kiblat. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir dan kami seluruhnya takbir. Jadi seluruhnya mengikuti salat. Mengikuti salat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat bertakbir, thumma raka'a wa raka'na jami'an, dan Nabi ruku', kami semuanya ruku'. Sebab kondisi ruku' masih memungkinkan bagi mereka untuk mengawasi musuh. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, i'tidal, dari ruku' dan kami seluruhnya mengangkat kepala kami. Yani beriktidal. Nah, dalam setiap keadaan ini masih memungkinkan bagi mereka untuk mengawasi musuh. Thumman hadara bis sujudi wassaffu alladhi yalih. Lalu pada saat sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sujud bersama dengan saf yang pertama. Saf yang ada setelahnya, yaitu saf yang pertama. Mereka sujud. Wa qama safful mu'akhkhar fi nahril adu. Sementara saf yang kedua mereka berdiri untuk mengawasi musuh. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan saf yang pertama mereka sujud, karena posisi sujud tidak memungkinkan bagi mereka untuk melihat musuh. Sehingga harus ada yang menjaga. Maka saf yang kedua ini tetap berdiri. Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud wa qama as-saffu alladhi yalihi. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai sujud dan berdiri saf yang berikutnya, ya, setelah mereka selesai sujud, inharara as-saffu al-mu'akhkhar bis-sujud wa qamu. Maka saf yang kedua mereka pun sujud. Jadi saf yang kedua mereka sujud setelah berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan saf yang pertama. Maka saf yang kedua ini sujud, Baik. Lalu kemudian setelah itu mereka berdiri kembali. Berdiri. Tsumma taqaddama as-saffal mu'akhkhar wa ta'akhkhara as-saffal muqaddam. Setelah berdiri saf yang kedua, maka saf yang kedua ini maju ke depan ke saf yang pertama. Yang di saf pertama mundur ke belakang. Menuju ke saf yang kedua. Jadi yang tadinya di saf kedua sekarang mereka berada di saf yang pertama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni lebih dekat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na jami'an. Thumma rafa'a rasahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an. Lalu Nabi ruku', kami semuanya ruku'. Beliau i'tidal, kami semuanya i'tidal. Thumma hadara bis-sujud was-saffu alladhi yalih. Sekarang gantian. Yang sujud sekarang yang di saf pertama. Yang tadinya mereka berada di saf yang kedua. Mereka sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى. Yaitu saf yang di dekat dari Nabi alaihi salatu wasallam yang sebelumnya mereka tadi di belakang. Sekarang mereka yang berada di depan. Wa qama saful muakhkhar fi nahri fi nuhuril adu. Sementara saf yang kedua yang tadinya mereka di saf yang pertama, mereka tetap berdiri. Mereka yang berdiri mengawasi musuh. Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud was-saffu alladhi yalih. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud dan saf yang berikutnya, yakni saf yang pertama, in hadara as-saffu al-mu'akhkhar bis-sujud fasajadu. Lalu saf yang kedua mereka turun untuk sujud, lalu mereka pun menyelesaikan sujudnya. Thumma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Kemudian Nabi salam, kami semuanya mengucapkan salam. Jadi awalnya bareng, diakhiri juga bareng. Takbir bareng dan salamnya bareng. Perbedaannya hanya pada perbedaan pada saat sujud. Disebabkan karena kondisi sujud adalah kondisi yang seorang tidak memperhatikan musuh. Sehingga harus ada yang menjaga, harus ada yang tetap mengawasi. Ini keadaan yang kedua dari tata cara salatul khauf. Keadaan yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan aqbalna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bidhati riqa' qala fanudiya bis salah. Kami datang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga pada saat dalam perang Banu Dzatur Riqa' lalu dikumandangkan azan untuk salat, fa shalla bi ta'ifatin raka'atain tsumma ta'akhkharu wa shalla bi ta'ifatil ukhra raka'atain. Lalu kemudian beliau salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin satu kelompok dua rakaat. Selesai dua rakaat ini datang yang berikutnya, wa shalla bi ta'ifatil ukhra raka'atain. Datang yang berikutnya dua rakaat. Qala, kata beliau, fa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba rakaat wa lil qaumi rakaatan. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat dan yang lainnya mereka hanya mengerjakan 2 rakaat. 2 rakaat bersama Nabi. Kelompok yang kedua 2 rakaat bersama Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan dua kali, yakni beliau mengerjakan 4 rakaat. Sementara masing-masing dari para sahabat yang terbagi menjadi 2 kelompok masing-masing mengerjakan 2 rakaat. Adapun keadaan yang keempat yaitu keadaan yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengatur barisan saf. Dan ini dalam kondisi syiddatul khauf. Dalam kondisi syiddatul khauf. Yani perang yang benar-benar tidak memungkinkan bagi mereka mengatur barisan salat. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum farijalan aw rukbana." Apabila kalian dalam kondisi khiftum khauf, yani ketakutan yang sangat yang tidak memungkinkan bagi kalian untuk membuat barisan saf untuk melaksanakan salatul jamaah, farijalan aw rukbana, maka kalian salat sambil berjalan dan sambil berkendaraan. Sambil berjalan dan sambil berkendaraan salat sesuai dengan kemampuan. Nah, ya, dan keadaan yang keempat ini, ya, dalam kondisi-kondisi sekarang itu lebih tepat apabila dalam kondisi perang sedang berkecamuk, ya. Sementara sekarang perangnya mereka, ya, ini semuanya serba jarak jauh. Nah, sehingga dibutuhkan strategi di mana masing-masing mereka berpencar, misalnya, yang apabila disatukan jatuh bom maka menyebabkan kematian seluruhnya. Maka dalam kondisi seperti ini seorang mengerjakan sholat semampunya sambil berjalan sholat, ya, sambil berjalan sholat, sambil berkendaraan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, apakah diperbolehkan, apakah sholat tersebut dilakukan sambil perang atau berhenti terlebih dahulu, berhenti perang terlebih dahulu baru sholat dengan kondisi apapun. Jumhur ulama mengatakan sambil perang, ya, sambil berperang mereka sholat, karena itulah yang mereka mampu untuk melakukannya dalam situasi perang, ya, sedang berkecamuk, tidak memungkinkan bagi mereka untuk sholat berkumpul sholatul jamaah, maka masing-masing pada posisinya, masing-masing pada posisinya sambil memegang senjata misalnya, lalu kemudian dia sambil bertempur, ya. Nah, maka hanya itulah yang dia bisa melakukannya, mengerjakan sholat semampunya, ya, Allahu Akbar, sambil berlari membaca Al-Fatihah. Naam, kemudian baca surah, kemudian ruku sambil jungkir balik misalnya. Ya, karena memang kondisinya sudah seperti itu, sambil membawa tank atau sambil membawa pesawat dan yang semisalnya. Naam, ya, itulah yang mampu dia lakukan. Ya, dia mengerjakan semampunya. Tayyib, sampai di sini ma'asyara alaihi wa rahimakumullah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.